أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Mereka mengatakan, ya هود wahai هود ما جئتنا ببينة, kamu tidak mendatangkan bukti yang kuat kepada kami. Wa manahnu bitariki alihatina, dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami dibanding ucapan kamu. Wa manahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Hud. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qala rajina liqali yahud majitana bibayyinah. Mereka membantah Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, wahai Hud, semuanya engkau tidak mendatangkan bukti yang kuat kepada kami. Al-Imam Sa'di rahimahullah, in kana qasduhum bil bayyina al-bayyinati allati yaqtarihunaha fa hadhihi ghair lazimah lil haqq. Kalau yang dimaksud bayyina, bukti yang kuat, apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka maukan, allati yaqtarihunaha hadhi ghairu lazimah lil haqq, maka yang demikian itu enggak pantas, enggak cocok, tidak pas di dalam al-haq. Balil lazim ayatin nabi bi ayatin tadur al-sihati majabi. Yang benar, yang pas adalah seorang nabi membawa bukti yang kuat, ayat dari ayat-ayat Allah yang membenarkan tentang kenabiannya. Fa in kana qasdum anna la lam yatihim bi bayyinatin tashhadu lima qalahu bisihha faqad kadzabu fi dzalik. Atau kalau seandainya maksud tujuan mereka dengan bayyinah adalah anau lam yatim bibayyatin, bahwasanya Nabi Hud tidak membawa bukti yang kuat, tushhad bimakala bisiha, dipersaksikan menjadi saksi atau dipersaksikan dari apa yang disampaikan oleh Hud tentang kebenarannya, faqad kadzabu fi dzalik, maka justru mereka sendirilah yang mendustakannya. Fa inna ma jaa nabiyyun liqaumi illa wa ba'atha Allah 'ala yadayhi min al-ayat ma yu'minu 'ala mithlihi al-bashar. Karena sesungguhnya tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan akan membawa di hadapannya yang semisalnya dari ayat-ayat kebesaran Allah untuk enam manusia beriman kepadanya. Walau lam yakun lahu ayat, taruhlah kalau seandainya tidak ada ayat. Tidak ada ayat, misalkan, misal ini permisalan. Kalau seandainya tidak ada satu ayat, tidak dibawa. Illa da'watu iyahum liikhlasuddin lillah wahdahu la syarikalah. Tetapi yang dibawa oleh para anbiya adalah dakwahnya da'wah tauhid. Mengikhlaskan agama hanya milik Allah wahdah, tidak kepada yang lainnya. Wal amr bi kulli amal salih wa khalq jamil, dan memerintahkan pada amalan yang baik, akhlak yang baik. Wa nahya an kulli khalq dhamim, khuluqin dhamim min asyrik billah, dan melarang dari perilaku yang buruk dari kesyirikan pada Allah, wal fawahish wal dhulm, fahishah, kezaliman, wa anwa'il munkarat, macam-macam dari munkarat. Ma huwa mustamirun alaihi hudun alaihi salam as sifat la takunu illa li khiyaril khalq wa asdaqihim. Padahal apa yang dibawa oleh Hud alaihi salatu wasalam sudah mencakup di dalamnya, sudah terkandung di dalamnya ada sifat-sifat yang tidak dibawa kecuali orang-orang pilihan, orang-orang yang jujur. Tentunya yang dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia. Orang-orang pilihan itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan oleh manusia. Lakafa biha ayat wa adilla ala sidqi. Cukuplah itu semua sebagai ayat, tanda atas benarnya apa yang dibawa oleh Hud alaih salatu salam. Bal ahlul uqul wa ulul albab yarawna anna hadhil ayah akbar min mujaradil khawariq alati yaraha ba'dun nas. Bahkan tauhid ini, tauhid tauhid ini, para ahlul uqul dan ulul albab menganggap bahwasanya tauhid akbar min mujaradil khawariq adalah tanda yang paling besar dari semata-mata keanehan-keanehan yang ada, yang dilihat oleh kebanyakan manusia. Yal mu'jizat faqat, semata-mata mu'jizat saja. Tapi tauhid lebih besar daripada itu. Wa min ayati wa bayyinati addala ala sidqih. Di antara ayat-ayat dan bayinat yang menunjukkan benarnya, jujurnya apa yang dibawa oleh Hud alaihi salatu wassalam, annahu syakhsun wahid, bahwasanya Nabi Hud sendirian. Nabi Hud alaihi salatu wassalam sendirian. Laisa lahu ansar wala awan, tidak ada penolong, tidak ada yang membantu. Sendirian. Wa yazra'u fi qawmi wa yunadihim wa ya'jizuhum wa yaqul inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum. Dalam keadaan Nabi Hud alaihi salatu wasalam memanggil, mengajak kaumnya berdakwah kepada kaumnya sendirian. Enggak ada penolong, enggak ada yang membantu, sendirian. Dan mengatakan inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum, sungguhnya aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini para anbiya Para anbiya dengan tawakal yang kuat, yang tinggi kepada Allah, walaupun sendirian, walaupun tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang bersamanya orang-orang yang kuat, orang tokoh, orang ini, orang itu, orang pembesar misalnya, selalu mendakwahkan tauhid. Kuatnya para anbiya, walaupun sendirian, kuat para anbiya, tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.